Mitra Bisnis, Lembaga Pemeringkat Internasional Standard and Poor's menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dengan alasan progres yang lambat dalam pembangunan infrastruktur, ketidakpastian hukum dan regulasi, serta hambatan birokrasi. Indonesia juga dinilai terlalu cepat berpuas diri dan menyia-nyiakan momentum pertumbuhan positif ekonominya dengan tidak secara cepat menyelesaikan masalah domestik seperti tarik ulur keputusan BBM yang berkepanjangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Dodi Arifianto. Pak Dodi, apa komentar Anda soal ini? Ya, ini memang sangat disayangkan ya. Kita memang kehilangan momentum. Udah dari 2 tahun kita dikasih ibaratnya, sebenarnya ya, kalau kita bicara, kita cukup terlalu cepat gitu ya, dapat investment grade kita di antara BBB-, income kita belum masuk. Jadi ada salah satu persyaratan yang belum dipenuhi. Tapi ya, lembaga-lembaga itu udah ada yang percaya gitu ya. Nah, tapi S&P yang paling konservatif di antara 3 besar itu baru menjaga gitu. Ya, ini yang memang sangat disayangkan. Momentum ini akan memberikan implikasi gitu loh. Implikasi serius karena, apa namanya, rating yang diberikan oleh lembaga 3 besar ini, 3 lembaga besar ini, ya Moody's, Fitch, terus S&P, itu akan menentukan bunga yang kita bayar. Jadi kalau mau meminjam dari pihak luar negeri, makin bagus rating kita, maka bunganya makin rendah. Makin jelek, tentu bunganya makin tinggi. Itu satu. Terus yang kedua, kita bicara ini rating negara. Jadi kalau rating negara itu adalah induk dari rating yang di bawah negara itu. Dengan demikian, seluruh entitas yang menjadi warga negaranya itu tidak mungkin lebih baik daripada negaranya. Kalau negaranya itu BBB- dari Moody's seperti kita ini, itu nggak mungkin ada emiten ya yang berwarga negara Indonesia loh ya, bukan emiten global yang beroperasi di Indonesia, itu bisa rating tinggi lebih dari negara Indonesia, karena Indonesia adalah safe haven, jadi nggak mungkin lebih tinggi daripada risk free lah istilahnya ya, acuan, suku bunga acuan gitu. Jadi akibatnya apa, mungkin di antara emiten atau pelaku bisnis dalam negeri itu ada yang prospektif tapi sulit mendapatkan pembiayaan luar negeri dengan harga yang bagus gitu ya, bunga yang rendah, gara-gara ya kitanya, negaranya ratingnya rendah seperti itu. Nah, konsekuensi lanjutnya apa ya, kalau bunga tinggi maka tingkat aktivitas investasi tentu aja juga akan tertekan, iya kan, karena kita harus membayar bunga lebih besar, maka investasi yang semula menarik menjadi tidak menarik dan seterusnya seperti itu. Lalu menurut Bapak, tindak lanjut seperti apa yang pemerintah harus lakukan untuk memperbaiki outlook kita ini, Pak? Saya lihat di sini ya, bobot yang cukup besar, kita bisa melangkah ibaratnya mencegah ancaman mereka lebih lanjut adalah BBM. Jadi salah satu yang membuat mereka kecewa itu BBM. Kita bisa ibaratnya win gitu ya, apa bisa quick win atau bisa ya memberikan impresi baik lah dalam waktu singkat adalah dengan segera memberikan kebijakan yang kredibel terhadap BBM. Nah, kalau BBM ini bukan kebijakan yang kayak dulu, kantong kanan, kantong kiri, yang kayak dulu itu nggak berharga itu, yang seluruh BUMN nggak boleh pakai BBM mesin bersubsidi, itu kan kantong kanan kantong kiri, BBM-nya budgetnya membesar tapi pengeluaran subsidi untuk mereka. Nah, jadi yang kayak gini nih mesti harus, kalau yang saya lihat memang pilihannya nggak ada, satu yang menaikkan BBM seperti itu. Jadi sekarang kita lihat mana yang menjadi orientasi dari pemerintah, gimana pun ini terpulang nih pemerintah yang ini sekarang lempar-lemparan antara legislatif dan eksekutif. Nah, ini harus mutus berdua gitu, mana, apakah jangka panjang atau jangka pendek gitu, karena ini BBM yang terdekat dan punya implikasi banyak. Implikasinya mulai dari kepada defisit neraca dagang, ya, defisit neraca berjalan sampai fiskal. Kita udah 200 triliun nih biaya bayar untuk BBM. Diperkirakan tahun ini bahkan lebih seperti itu. Nah, itu udah lumayan, itu 1/6 dari APBN hanya untuk itu. Ya kan, maksudnya bisa 200 triliun tuh kalau dipakai bikin jalan tuh berapa kilo tuh jadi. Ya kan? Terus kalau misalnya BBM ini di subsidinya dikurangin, dipangkas drastis, maka konsumsi BBM domestik juga akan keredam. Itu bagus buat neraca perdagangan. Memang bukan tanpa ada ekses, kita bicara itu yang dikandungan akan menghit kepada lapis bawah, inflasi, dan mungkin akan slow down untuk tahun ini gitu ya. Itu terjadi, tapi ini untuk jangka panjangnya lebih sustain bagi neraca fiskal kita dan neraca berjalan. Nah, mana yang mau kita trade off di antara dua-duanya ini? Populer untuk sesaat karena ada dorongan ya dari incumbent yang sekarang, mau pas untuk yang akan datang aja deh mikirin itu. Tuh nggak tahu saya tuh ini apa mau diambil ya di negara ini. Tapi Pak, kita melihat masalah yang kita alami, hampir semuanya adalah masalah klasik yang terus terulang. Sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk bisa melangkah maju dan bukan jalan di tempat dan akhirnya malah mundur? dengan warning lembaga-lembaga rating kita nggak bisa. Oke, pemerintah bilang kemarin lembaga rating yang lembaga rating lain, lembaga rating minor itu ibaratnya cheerleader, pemain utamanya itu Moody's, Fitch dan S&P. Ya, jangan lihat yang kecil-kecil, yang gede-gede nggak diperhatikan. Nah, itu udah harus warning serius nih sebenarnya. Yang S&P kemarin kita diinikan dari positif menjadi stabil, itu udah sudah suatu peringatan serius gitu. Sebenarnya peringatan seriusnya udah terjadi dari Asia tahun lalu, di mana kita udah defisit neraca berjalan, bahkan perdagangan ya, gara-gara migas, fiskal meningkat gara-gara subsidi BBM, itu sudah warning gitu loh. Memang belum, warningnya belum sampai istilahnya kritis gitu, belum. Tapi kalau dibiarin, ya sekitar paling kita bertahan 3-5 tahun udah kritis. Karena kalau neraca berjalan kita defisit, itu berarti kita mengakumulasi hutang luar negeri. Demikian ekonom Dodi Arifianto, saya Wendy Lim.